Boleh insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bida'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Ikhwan ikhwat hadirin hadirat sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita menyambung ke hadis 162 halaman 410. As-sabi'u anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mathala ma ba'athani Allah bihi min al-huda والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجارب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسكوا ماء ولا تنبتوا كلاء ولا تنبتوا كلاء فذلك مثل من فكها في الدين من فكها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل ما لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه. Masih dari Abu Musa juga ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaan petunjuk dan ilmu yang dengannya Allah mengutusku adalah seperti air hujan yang turun ke tanah. Di antaranya ada tanah yang subur yang dengan mudah menyerap air dan menumbuhkan rumputan dan tanaman yang banyak. Ada juga tanah tandus yang menahan air sehingga orang bisa memanfaatkannya untuk diminum, menggembelnya untuk memberi minuman ternakan mereka dan mempergunakannya untuk menyiram tanaman. Ada juga tanah yang keras yang tidak dapat menahan air dan tidak pula dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Demikianlah perumpamaan orang yang memahami agama Allah, lalu dia mengambil manfaat dari apa yang dengannya Allah mengutusku. Maka dia pun belajar dan mengajarkannya. Dari sisi lain, ada perumpamaan orang yang tidak mau mengambil manfaat darinya, serta orang yang sama sekali tidak menerima petunjuk Allah dan dengannya aku diutus. Yakni hadis muttafaq alaih. Hadis ini menjelaskan, yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah petunjuk dan ilmu. Yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah petunjuk dan ilmu. Kalau kita melihat, petunjuk lain, ilmu lain. Petunjuk adalah hidayah. Tetapi dengan ilmu, ia mengangkat orang yang dapat hidayah. Dalilnya, يَرْفَعِلَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Dalilnya daripada Al-Quran, Allah firman, Allah mengangkat orang yang beriman. Yang dapat petunjuk, dapat hidayah. Tetapi dengan ilmu, maka diangkat. Jadi tidak cukup kita mengaku kita beriman sahaja tanpa kita meneruskan mempelajari ilmu. Ilmu dan petunjuk ni diumpamakan seperti hujan. Maka ada tiga jenis tanah yang menerima hujan. Satu, tanah yang lembap yang boleh menerima air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Satu, tanah keras yang boleh mengumpul air, menampung air. Dan satu tanah lagi, tanah tandus yang tidak boleh menampung air. Yang ketiga adalah perumpamaan yang buruk. Tapi yang terbaik, yang pertama, yang kedua. Yang pertama, yang dapat menerima hidayah dan dapat menerima ilmu. Yang kedua, paling-paling dapat menerima hidayah. Yang ketiga, tidak dapat menerima hidayah dan tak dapat menerima ilmu. Jadi inilah maksud hadis yang kita dapati dalam 162 hadis yang di halaman 410. Jadi tuan-tuan, dalam hadis ini menunjukkan bahawa pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Dan ilmu diubah-ubahkan seperti hujan. Dan orang yang menerima ilmu sama seperti tanah tadi. Kita tergolong tanah yang mana? Yang pertama, kedua atau yang ketiga? Kalau yang ketiga amat rugi. Kerana yang ketiga adalah tanah keras yang tak dapat menerima ataupun meresapkan air dan tidak dapat menampung air. Tanah yang keras tidak dapat menerima air dan tidak dapat menampung air. Tapi alangkah baiknya tanah yang pertama, yang dapat menerima air, kemudian mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang dengan tumbuh-tumbuhan ini ramai orang yang dapat manfaatnya. Yang kedua, paling-paling dapat hidayah. Dia dapat memberi orang manfaat daripada apa yang dikumpulnya, iaitu air ataupun ilmu. Dan kalau kita lihat halaman di 411, kita terus kepada kandungan hadis. Pemberian perumpamaan dengan tujuan mendekatkan pengertian kepada orang lain merupakan suatu yang disyariatkan. Iaitu memisarkan satu perumpamaan untuk mendekatkan dan memberi orang cepat faham ataupun mudah faham, itu disyariatkan. Perumpamaan, misalan, contoh dan sebagainya, kalau diberikan kepada orang untuk memberi orang itu cepat faham, maka itu disyariatkan. Sebab Rasulullah SAW mencontohkan dengan hujan dan tanah. Rasulullah SAW mencontohkan dengan hujan dan tanah. Jadi, Syekh kita mengatakan, tidak jadi masalah kalau kita memberi perumpamaan atau contoh supaya dapat mendekatkan orang dan memudahkan orang faham. Poin seterusnya, ilmu dapat menghidupkan hati sebagaimana hujan dapat menghidupkan tanah. Jadi, hati-hati yang mati, hati-hati yang lemah, hati-hati yang berpenyakit, hanya dapat diubati dengan ilmu. Dan ilmu yang dimaksudkan adalah Quran dan Hadis. Selainnya mustahil. Walaupun dia menemui pakar psikologi ke, orang bijak ke, kalau dia tidak menggunakan Quran dan Hadis, maka dia tidak akan mendapat kebaikan daripada yang dimaksudkan, yakni kebaikan hatinya. Kerana hanya Quran dan Hadis dapat memberi hidayah. Kita dah hafal ayatnya ya. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak boleh diraib, tidak boleh diragui, tidak boleh kita merasa syak. Yang dengan kitab tersebut memberi hidayah dan petunjuk bagi siapa yang ingin takwa. Jadi yang memberi hidayah, Allah Subhanahu Wa Taala bertawassul berperantara dengan Quran atau hadis. Selainnya mustahil. Kalau ada orang mengatakan ada kitab yang terbaik untuk memberi hidayah, itu satu pembohongan. Dan orang yang mengatakan seperti itu adalah pembohong. Tidak ada yang dapat memberi hidayah kecuali Quran dan hadis. Dan Rasulullah SAW sudah menjelaskan, aku tinggalkan kamu dua perkara. Selagi kamu pegang kepada keduanya, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Apa itu dua perkara? Quran dan hadis. Jadi jangan dicari ilmu untuk membersihkan hati atau jiwa kita, untuk merawat hati atau jiwa kita, untuk menghidupkan hati sama ada yang mati atau yang lemah, untuk menguatkan hati kecuali Quran dan hadis. Percayalah, membaca Al-Quran, membaca saja dapat pahala. Memahamkan dan mengamalkan itu berganda pahalanya. Al-Quran kita baca saja dapat pahala. Satu huruf 10 kebaikan. Itu baru dibaca. Kalau dipahami, kemudian diamalkan, kemudian diajarkan kepada orang lain, amat berganda pahala yang Allah beri kepada kita. Jadi kalau ingin menyuburkan hati kita, menghidupkan hati kita, mengobat, sebagaimana Allah mengatakan, fi qulubihim marad, hati-hati mereka yang meninggalkan Quran dan hadis adalah berpenyakit, Untuk mengobati penyakit tersebut, hanya Quran dan hadis. Seterusnya, kehidupan umat tidak akan terwujud kecuali dengan mengetahui ilmu yang disyariatkan, yakni Quran dan hadis. Umat manapun yang mengharamkan ilmu tersebut bererti dia telah menjadi bangkai, yakni mati. Mati hatinya. Bangkai yakni mati hatinya. Makanya ya, jangan biarkan kita hidup dalam keadaan merana kerana hati kita mati. Hati kita berpenyakit. Hati kita lemah. Bagaimana untuk menguatkan hati kita? Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjelaskan ya. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita memberi konsentrasi kepada Al-Quran. Yang mana Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Tidak maukah kamu memberi perhatian kepada Al-Quran atau hati kamu sudah dikunci, yakni mati. Jadi kembalikanlah kepada Al-Quran hati kita supaya kita dapat dekatkan diri kepada Allah SWT dan mudah-mudahan Allah menghidupkan terus hati kita menjadi orang yang bertakwa sebagaimana Quran tadi mengatakan. Sebaliknya umat manapun yang mau menerimanya, memanfaatkan dan mengamalkan hukum-hukumnya, maka mereka termasuk umat yang hidup dan dinamis. Dalam menyerap ilmu syariat, manusia ini terbagi menjadi beberapa tingkatan. Di dalam bukunya yang berjudul Miftah Darus Sa'adah, jilid pertama halaman 60-61, Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengungkapkan, Rasulullah SAW mengumpamakan ilmu dan petunjuk yang dibawanya dengan hujan, yang darinya setiap orang boleh memperolehi kehidupan, manfaat, makanan, ubat-ubatan dan seluruh keperluan manusia. Itulah perumpamaan ilmu dan hujan. Beliau juga mengumpamakan hati dengan tanah yang dihujani. Sebab tanah adalah tempat menyimpan air. Yang kerananya berbagai macam tumbuhan bermanfaat boleh tumbuh dan hidup. Sebagaimana hati yang memahami ilmu. Bagaimana ilmu kita di hati kita, bukan di akal kita. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Al-aqlu fil qalbi. Akal itu tundukkanlah kepada hati. Kerana ilmu dan hidayah adalah di hati. Nascaya ia akan berubah dan menjadi bersih. Kemudian akan nampak berkahnya. Ya, nampak berkah dan buahnya. Lalu beliau membagi manusia menjadi tiga bahagian sesuai dengan kesediaannya menerima dan kesiapannya menghafalkan, memahami dan menyimpulkan hukum ahkamnya sebagaimana saya katakan tadi. Dan itu mengandung beberapa manfaat, di antaranya ada orang yang menghafal dan memahami maknanya serta mengintisarikan isi hukumnya, hikmah dan faedahnya. Mereka itulah yang diumpamakan sebagai tanah yang boleh menerima air. Dan perumpamaan, hafalan adalah seperti tanah yang boleh menumbuhkan tumbuhan dan tanaman yang sangat banyak. Ya, ada yang menerima saja tapi tidak menghafal. Diumpamakan yang menerima dan menghafal seperti tumbuhan ya yang tumbuh di tanah tersebut. Dan perumpamaan pemahaman, makrifah dan penyimpulan adalah seperti penumbuhan, tumbuh-tumbuhan dan tanaman dengan air. Demikianlah perumpamaan para huffaz, orang-orang yang menghafal, fuqaha, ahli-ahli fikih ataupun bijak pandai, ahli riwayah dan ahli riwayah, yakni ahli hadis. Macam manusia kedua adalah orang-orang yang diberikan hafalan dan ucapan, lalu mencatatnya. Tetapi mereka tidak diberi pemahaman, makna dan kesimpulan hukum dan hikmah-hikmah serta faedah. Mereka itu seumpama dengan orang yang membaca dan menghafal Al-Quran. Juga memperhatikan huruf dan i'rabnya, iaitu uraiannya. Tetapi mereka tidak diberi pemahaman khusus dari Allah. Iaitu manusia ada yang diberi ilmu dan kepahaman. Ada yang diberi ilmu tapi tidak faham. Tetapi dia tetap menjaga ilmunya. Orang seperti ini tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Manusia mempunyai pemahaman yang sangat berbeda dari Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Aisyah mengatakan, orang yang mendatangi ilmu ini ada tiga. Ada yang dapat 100%, ada yang dapat separuh, ada yang tak dapat langsung. Walaupun tak dapat langsung, tetap keberkahannya ada. Allah lembutkan hatinya kerana mencintai ilmu. Orang yang mendatangi ilmu ini ada tiga. Ada yang 100% faham, ada yang separuh, ada yang tidak faham. Tapi yang tak faham ni, jangan kita katakan, aku tak faham buat apa datang. InsyaAllah Allah akan beri keberkahan, iaitu menghidupkan hatinya kerana mencintai ilmu dan akan melembutkan hatinya walaupun dia tidak faham, insyaAllah. Kenapa? Kerana dia mendatangi ilmu, dan kedua, dia bersahabat dengan orang yang baik. Sebab orang yang baik adalah orang yang mencintai ilmu. Dan ingat kata Rasulullah dalam hadis Bukhari, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang mengikut siapa jadi temannya. Kalau temannya orang baik, dia akan jadi baik. Diumpamakan juga seperti orang yang berkawan dengan penjual minyak wangi. Dan penjual ataupun pembuat besi, tukang besi. Yang penjual minyak wangi, sekurang-kurangnya dia dapat baunya yang sedap ataupun akan diberi. Ataupun sekurang-kurangnya dia boleh beli. Berbeza dengan yang berkawan dengan orang yang tukang besi tadi. Dapat bau busuk, mungkin-mungkin dapat percikan bara atau api yang boleh mengoyakkan bajunya. Jadi keberkahan orang yang bersama orang-orang menuntut ilmu itu, di antaranya dapat doa malaikat. Kita dah bincang tempoh hari, orang yang datang ke majlis ilmu seperti ini akan didatangi majlis tersebut oleh malaikat, dan malaikat mendoakan seluruh yang duduk dalam majlis ilmu. Malaikat akan mendoakan seluruh yang duduk dalam majlis ilmu. Dan insyaAllah, walaupun asalnya dia tak faham, kalau dia terus datang, dia akan faham. Allah tidak menzalimi mereka. Allah akan beri faham akhirnya, ya? InsyaAllah. Begitu juga, cukup banyak orang yang memahami satu atau dua hukum. Ada juga orang yang dapat memahami 100 atau 200 hukum. Mereka itu seperti tanah yang menahan air untuk kepentingan orang banyak. Untuk minum, membina minuman ternak dan menyiram tanaman. Kedua macam manusia di atas adalah termasuk orang-orang yang bahagia. Dua jenis ni berbahagia. Malah orang ini saling membantu dan saling tolong menolong. Macam yang pertama mempunyai darjat yang lebih tinggi sebagaimana dikatakan tadi, dan terhormat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tidak mendapat darjat dan kehormatan di sisi manusia, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tetap Allah angkat darjatnya. Sebagaimana ayat tadi saya katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman dan orang yang berilmu amat tinggi darjat diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah kerana Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendaki, yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai kurnia yang banyak. Demikianlah kurnia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendaki, siapa dikehendakinya, dan Allah mempunyai kurnia yang banyak. Sedangkan macam manusia yang ketiga, yang jenis yang ketiga, adalah orang-orang yang tidak mendapatkan bahagian, baik berupa hafalan, pemahaman, riwayah, maupun dirayah. Ini orang yang meninggalkan ilmu. Dia tak dapat apa pun. Ataupun berpaling daripada ilmu. Jika diumpamakan, mereka ini laksana tanah tandus yang tidak boleh menumbuhkan tumbuhan dan tidak pula menyimpan air. Mereka itulah orang-orang yang celaka. Na'udzubillah daripada jenis orang seperti ini. Dua macam manusia sebelumnya sama-sama belajar dan mengajar. Dan ilmu hidup apabila kita pelajari, kita pahami, kita amalkan dan sampaikan kepada orang. Istilahnya diajarkan kepada orang lain. Ilmu itu hidup apabila pertama kita pelajari, kemudian kita pahami, setelah itu kita amalkan, dan ketiga kita ajarkan kepada orang lain. Yang diistilahkan disampaikan kepada orang lain. Kalau kita tak amalkan, walaupun kita pelajari, setiap sebelajar duduk di meja seperti ini, Allah akan tarik. Lihatnya, kalau kita pahami, setiap kali kita solat, tak kira lah sembahyang wajib ke sembahyang sunnah. Ada ayat kita baca, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Faham tak kita tentang ayat ni yang hari-hari kita baca? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa agaknya orang yang Allah telah beri nikmat? Pertama sekali, Nabi. Ataupun Rasul Nabi. Syuhada wassalihin. Syuhada wassalihin. Ditambah juga oleh Ibn Kathir, wassiddiqin. Siapa yang Allah beri nikmat? Pertama, para Rasul, para Nabi, para syuhada, para siddiqin dan para solihin. Okey, kita tak boleh jadi Nabi dan Rasul. Tetapi syuhada. Jadi katakan solihin. Ya? Makanya, saya kaitkan dengan ilmu. Kerana setelah ayat ini, ghairil maghdub. Dan engkau jangan jadikan aku mengikut jalan orang yang dimarahi Allah. Maghdub, yakni yang dilaknat oleh Allah. Siapa dia Yahudi? Kerana Yahudi ada ilmu. Ada ilmu. Dia tak mau mengamalkan, disuruh orang amal. Itu Yahudi. Maka kena laknat. Makanya kalau kita dah belajar, jangan suruh orang buat. Kita buat dulu. Kita fahami, kita buat dan ajarkan kepada orang lain. Yang ketiga pula, ataupun yang seterusnya, waladdallin. Dan kita minta kepada Allah, ya Allah, dan jangan engkau jadikan aku menuju jalan orang yang sesat. Siapa yang sesat? Nasara. Kerana Nasara tak ada ilmu, tapi nak buat juga. Tak ada ilmu, ia dibuat seperti orang sufi sekarang. Ingat dia, umat Nabi Muhammad SAW akan menjadi seperti salah satu atau kedua-duanya. Yakni seperti Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana hadis Bukhari muttafaq alaih, umat ini kata Rasulullah akan mengikut orang-orang sebelum kamu. Apabila ditanya, apakah Yahudi dan Nasara ya Rasulullah, siapa lagi kalau tidak mereka? Jadi ayat tadi, saya ulang lagi sekali. Kita setiap kali solat kita mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan siapakah? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau telah beri nikmat. Siapakah yang Allah sudah beri nikmat? Nikmat ilmu pertama. Seperti para rasul, para nabi. Bukankah rasul dan nabi membawa wahyu, menyampaikan wahyu, membawa ilmu dan menyampaikan ilmu? Okey. Syuhada. Kenapa orang tu jadi syuhada? Kerana dia tahu bahawa mati syahid itu mulia. Orang yang tak ada ilmu tak mau mati syahid. Dengan mati takut dia. Ya kan? Kemudian orang-orang dikatakan solihin. Siapa katakan solihin? Para sahabat. Selain solihin apa lagi? Siddiqin. Siapa itu siddiqin? Orang yang amat percaya. Tidak ada manusia yang paling percaya kepada Allah dan Rasulnya kecuali pada sahabat. Jadi kita diminta supaya menjadi gulungan. Gulungan Nabi. Tapi kita tak akan jadi Nabi. Gulungan para Rasul. Tapi kita tak akan jadi Rasul. Tetapi yang sesudahnya seperti syuhada, siddiqin, usulihin tidak mustahil. Kerana mereka manusia. Jadi kalau kita minta, kenapa kita minta seperti itu? Kerana dikatakan para nabi, para rasul, siddiqin, solihin, syuhada, itu orang-orang yang alim. Jadi kita minta ilmu kepadanya. Jangan jadi seperti alim juga Yahudi. Tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Menyuruh orang buat tapi dia tak buat. Maka Allah laknat. Yang seterusnya, orang Nasara. Dia tak ada ilmu tapi suruh orang buat dan dia buat iya. Seperti orang sufi sekarang. Jadi di mana kita sekarang? Kita bukan gulungan Yahudi. Dan bukan gulungan Nasara. Bukan Ifrat, bukan Tafrit. Tetapi kita gulungan pertengahan. Ummatan wasatah. Bagaimana jadi ummatan wasatah? Inilah ceritanya. Diupamakan oleh Rasulullah SAW seperti bumi yang subur. Menerima hujan dan menumbuhkan banyak tanaman-tanaman. Ataupun tanah keras yang boleh menampung air. Dengan air tersebut, manusia boleh menggunakan untuk minum, untuk tanaman, menyiram tanaman, dan untuk ternakannya. Jadi kita perlukan ilmu. Kalau tidak ada ilmu, kita menjadi orang yang ditakuti sesat pertama. Kedua, kita hidup dalam banyak melakukan maksiat. Kerana yang dapat memberitahu kepada kita di mana pahala, di mana dosa, di mana syirik, di mana tauhid, di mana bid'ah, di mana sunnah, di mana petunjuk, di mana apa kesesatan, hanya ilmu. Makanya malang orang yang tidak menuntut ilmu. Maka syekh kami, antaranya Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan, Jenayah paling besar dilakukan oleh orang mengatakan dirinya beriman adalah meninggalkan ilmu. Jenayah paling besar yang dilakukan oleh orang yang mengatakan dirinya beriman adalah meninggalkan ilmu. Itu jenayah. Apa tidak? Dengan kejahilan, Allah mengatakan, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, akan aku padatkan neraka jahannam itu dengan jin dan manusia. Siapakah mereka? Allah mengatakan, mereka menghuni neraka li'annahum kaumun yajhalun. Kerana semasa di dunia, mereka menggolongkan dirinya dalam golongan orang-orang yang jahil. Ilmu itu cahaya, petunjuk. Hidup dalam kegelapan, semua kita langgar. Gaung, apa saja. Ilmu itu adalah mencelikkan hati. Tak ada ilmu kalau hati kita buta. Sebagaimana Quran mengatakan akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Kenapa? Kerana meninggalkan ilmu. Jadi Rasulullah SAW memberi keumpamaan. Jadilah salah satu daripada bumi tadi. Bumi yang dapat menampung air sehingga air itu dapat digunakan untuk diminum, memberi ternakan dan menyiram tumbuh-tumbuhan. Ataupun bumi yang subur yang menumbuhkan tanam-tanaman. Seterusnya. Lihat ya. Manusia mempunyai pemahaman yang sangat berbeza dari Allah dan Rasulnya. Cukup banyak orang yang memahami suatu kita sudah baca itu. Ya. Sampai ke mana kita? Ya. Sedangkan macam manusia yang ketiga adalah orang yang tidak mendapatkan bahagian. Baik berupa hafalan, pemahaman, riwayah maupun dirayah. Jika diumpamakan mereka ini laksana tanah tandus yang tidak boleh menumbuhkan tumbuhan dan tidak pula menyimpan air, mereka itu adalah orang-orang yang celaka. Dua macam manusia sebelumnya sama-sama belajar dan mengajar. Masing-masing sesuai dengan apa yang dimilikinya. Yaitu mengikut kemampuannya. Paling-paling ku anfusakum wa ahlikum narah. Paling-paling dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Makanya dikatakan orang yang tak mau belajar itu jenayah. Sama ada dia melakukan jenayah untuk dirinya ataupun untuk keluarganya. Sebab Allah mengatakan selamatkan diri kamu. Dari apa? Dari api neraka. Tak cukup diri kamu, tanggungjawab kamu, keluarga kamu. Sebab neraka subhanallah api yang sangat tak terperi. Dahsyat azabnya. Kadang-kadang kalau kita tengok orang yang terbakar dalam rumah, sangat kesian. Kalau boleh kita nak masuk tolong. Kenapa? Kita kesian dia terbakar. Bagaimana kalau anda bakar diri anda sendiri? Na'udzubillah. Iaitu dengan membiarkan diri kita kejahilan, dalam keadaan jahil, sehingga hidup dalam gelap, semua kita langgar. Ambillah cahaya yang Allah beri, yakni ilmu, supaya kita tidak hidup dalam kegelapan. Dan apa yang sampai padanya, yang satu mengetahui tentang hafaz Al-Quran dan menghafalnya. Dan yang satu lagi memiliki pengetahuan tentang makna, hukum dan ilmu-ilmunya. Ini dua macam manusia yang diceritakan sebelumnya. Adapun golongan yang ketiga adalah orang-orang yang tidak mempunyai ilmu dan tidak pula bergelut dengan dalam dunia pengajaran ataupun pelajaran. Ulang lagi sekali. Adapun golongan yang ketiga adalah orang-orang yang tidak mempunyai ilmu dan tidak pula bergelut dengan dunia pengajaran. Yang ini tidak berusaha. Apa itu bergelut? Berperang untuk mendapatkan ilmu. Sebab menuntut ilmu itu jihad. Mereka itulah orang-orang yang tidak mau menyebut ataupun menyambut dan menerima petunjuk Allah. Petunjuk Allah itu dalam Quran hadis. Kalau tidak dipelajari bagaimana dapat petunjuk? Petunjuk itu dalam Quran hadis. Kalau tidak dipelajari bagaimana untuk mengenal dan mengetahui apa itu petunjuk? Petunjuk itu dipelajari. Mustahil petunjuk datang ke rumah dapat ilmu laduni, sebab ilmu laduni adalah ilmu hanya diturunkan kepada para nabi dan para rasul. Seperti yang dikatakan Nabi Haidir, dia dapat ilmu kerana dia seorang nabi, langsung daripada Allah. Kita bukan seorang nabi. Dan seorang wali pun tidak dapat ilmu terus daripada Allah. Seorang wali mendapat ilmu daripada utusan Allah, daripada nabi. Dan nabi sudah wafat di tingkat Quran hadis. Nak jadi seorang wali macam itulah. Kena belajar, bukan dapat ilmu magic-magic ni. Dan kewalian bukan dituntut, kewalian anugerah Allah. Begitu juga mukjizat. Itu diberikan kepada nabi anugerah Allah. karamah diberikan kepada wali-wali Allah bukan dipelajari bertapa bertahun-tahun. Balik dapat terbang. Ha, itu karamah tidak ditapa. Tidak melalui pertapaan. Karamah bukan dipelajari. Karamah dianugerahkan tak secara langsung oleh Allah SWT. Ya? Dan karamah itu bukan saja diberikan kepada orang seorang wali. Karamah juga diberikan kepada orang yang lemah imannya supaya imannya kuat. Makanya kalau kita baca sejarah, para sahabat paling kurang dapat karamah. Paling kurang kenapa? Rasulullah SAW di depannya. Sebab karamah ini untuk menguatkan iman orang yang dapat karamah. Makanya para sahabat hampir jarang dapat karamah. Tetapi para tabi'in dan tabi'ut tabi'in lebih banyak, lebih ramai dapat karamah kerana untuk menguatkan imannya. Sehingga orang yang lemah imannya mudah dapat karamah. Untuk dibantu oleh Allah SWT supaya menguatkan imannya. Tetapi yang terbang-terbang ini, orang-orang kafir pun boleh terbang. Yang boleh jalan atas air, jalan atas api, boleh makan kaca. Ini dipelajari. Karamah tidak dipelajari. Orang mengatakan, oh dia belajar 5 tahun, tiba-tiba boleh jalan atas api, boleh makan kaca, boleh terbang. Dia belajar, itu bukan karamah. Itu namanya sihir. Itu namanya ilmu. Ilmu sihir. Jangan kena tipu kita. Makanya Ibn Taymiyyah mengatakan, Al-Farku Baina Awliya Ar-Rahman wa Awliya Ar-Syaitan. Wali boleh terbang. Wali Allah. Wali syaitan juga boleh terbang. Cuma wali Allah amalannya sunnah. Wali syaitan amalannya bid'ah. Itu saja bezanya. Kemudian hadis di atas mencangkup penjelasan tentang kemuliaan ilmu agama dan pengajaran ilmu serta keagungan statusnya. Dan mencakup pula kesengsaraan orang-orang yang tidak memilikinya. Kesengsaraan penderitaan orang yang tak punya ilmu. Ini ucapan orang alim. Ya? Nabi SAW menyebutkan beberapa macam manusia ditinjau dari sisi ilmu tersebut. Bahawasanya di antara mereka ada yang memperolehi kebahagiaan dan ada pula yang celaka dan sengsara. Sedangkan orang yang bahagia di antara mereka terbagi dua. Iaitu orang yang memperolehi kemenangan dan didekatkan kepada Allah serta orang yang berada di sebelah kanan dan selalu bersahaja. Di dalam hadis tersebut juga terdapat dalil yang menunjukkan bahawa keperluan manusia akan ilmu seperti keperluan mereka kepada hujan. Bahkan lebih besar lagi, jika mereka tidak mempunyai ilmu, maka mereka seperti tanah yang tidak mendapatkan siraman air hujan. Ataupun dapat siraman air tapi dia tidak nampungnya. Yakni tinggal seperti itu saja. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, manusia itu memerlukan ilmu lebih dari memerlukan ataupun keperluan mereka kepada makanan dan minuman. Sebab mereka memerlukan makanan dan minuman sekali atau dua kali dalam sehari. Sedangkan keperluan mereka pada ilmu muncul pada setiap desahan nafsu. Saya ulang lagi sekali. Sedangkan keperluan mereka pada ilmu muncul pada setiap desahan nafsu. Ya, nafas. Ini setiap kali bernafas, kita perlukan ilmu. Betul kan? Dan sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Qayyim, nafas yang keluar masuk orang yang berilmu itu amat mulia daripada orang yang jahil. Ya kan? Sebab biasanya diiringi dengan zikir dan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang jahil, dia tidak akan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau ada soalan, kita teruskan soalan kalau ada. Ambil sikit masa untuk soalan. Ini satu kitab, Miftah Pintu Dar, yakni Kampung Sa'adah Kebahagiaan. Miftah Kunci Dar Kampung. Dar juga rumah. Sa'adah kebahagiaan. Yang ini kalau diterjemahkan, pintu, apa, kunci rumah bahagia. Yang ini syurga lah. Maksudnya, kalau diterjemahkan pintu syurga. Apakah kunci pintu syurga? Apakah kunci syurga? Kunci syurga adalah ilmu. Dapatkan kuncinya untuk kita buka. Jangan kunci untuk dikunci tak dapat. Kunci untuk buka untuk masuk. Bukan kunci untuk tutup. Kunci untuk dibuka ilmu. Ya, ada soalan yang lain. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita meminum air jenama Coca-Cola dan Ribena? Terima kasih Ustaz. Kalau orang yang ada kencing manis, saya rasa janganlah minum. Sebab gulanya tinggi. Tetapi kalau tak ada, tak jadi masalah. Tapi elakkan kerana punca penyakit di antaranya minuman-minuman jenis ini. Kalau Ribena, wallahualam, kerana Ribena penuh dengan vitamin C. Tapi kalau Coca-Cola, saya tak nampak ada zat di dalamnya selain datangkan penyakit. Berapa ramai orang yang suka minum benda ni, tetapi akhirnya kena potong kakinya. Fahamlah kenapa dia potong kakinya. Ya, ya, dan macam-macam penyakit yang datangnya daripada Coca-Cola, Pepsi. Nanti jangan yang ada yang nak sue ya. Nanti masuk internet, disue pula kita. Kita katakan bahawa minuman ni sangat bahaya. Profesor Dr. Sumanuddin ada menulis ya, di dalam sejarah pemikiran, tak salah saya, jilid pertama, tentang rahsia minuman-minuman ni. Syarikat Chad ICI supply untuk Coca-Cola dan Pepsi satu tahun berapa tan pewarna yang gunakan untuk Chad tu, itulah digunakan juga untuk pewarna seperti orange, Ribena dan sebagainya, yang mana sangat membahayakan kepada buah pinggang kita. Pewarna tu amat berat untuk pinggang kita untuk mengurusnya. Maka tidak digalakkan meminum minuman air seperti itu. Ya, jangan galakkan anak-anak kita minum Pepsi. Kalau boleh haramkanlah. Kerana dia membahayakan. Pepsi, Coke, ini adalah sangat bahaya. Terutama yang di negeri kita. Ya, saya rasa fahamlah antum. Walaupun ini produk dimiliki, dieksploitasi, dimonopoli oleh Yahudi, saya rasa bukan masalah Yahudinya, tetapi masalah kesihatan, kesan sampingan yang daripada minuman ini. InsyaAllah kita fahamlah ya, jangan galakkan anak kita minum dua jenis ini. Pepsi dan Coca-Cola. Teruskan. Ada tiga soalan Ustaz. Ya, teruskan. Salam Ustaz. Nombor salam, satu. Ustaz pernah mengatakan yang wanita tidak boleh pergi keluar negara tanpa mahramnya. Tapi bagaimana pula dengan pembantu rumah yang keluar merantau ke negara lain? Tetap haram. Lihat dia, akhir zaman ni. Manusia sudah tidak dapat memberi perhatian kepada benda-benda yang sudah diharamkan dan dihalalkan. Seperti Nabi mengatakan tanda kiamat berluasannya zina dan minum arak. Kalau zina yang dikatakan dosa besar dan minum arak dan berluasa, apalagi melanggar hukum Allah seperti berpergian bagi wanita yang dikatakan tidak boleh musafir kerja dengan mahramnya. Hatta hari kiamat, walaupun orang dah melanggarnya, hukum tetap hukum. Haram tetap haram. Sebenarnya haram. Ya? Wanita-wanita yang datang ke negeri kita untuk bekerja, tetap perbuatannya haram. Kerana dia datang bukan dengan mahramnya. Dan diduduk bukan dengan mahramnya. Diduduk dengan orang-orang, sama ada orang kafir, sehingga banyak yang dizalimi. Jadi insyaAllah, seperti di Indonesia, negeri itu kaya. Tetapi ingin mewah, maka dikeluar. Yang keluar suaminya lah. Ini suaminya duduk kat rumah jaga anak. Si isteri ke sini. Cari apa? Cari duit. Kata balik. Hukumnya haram. Dan kita mahu keberkatan dalam rezeki yang kita perolehi. Kalau benda itu dah haram, mana ada keberkatannya? Ya, sehingga kadang-kadang digoda isteri-isteri ini, jadilah perempuan tak senonoh sambil-sambil. Banyak berlaku. Ataupun kadang-kadang dia menggoda tuannya sehingga bermasalah macam-macam. Ini berlaku, ya. Jadi ambil lagi satu soalan yang ketiga. Kemudian ada subjek yang saya ambil secara ringkas ni. Ya, buku ni nanti saya bincang. Cantik buku ni. Sehingga saya tak sabar untuk bincangkan. Okey, teruskan satu lagi soalan. Ustaz, dalam Islam selesai solat maghrib dikira sudah esok hari. Tapi bagaimana dengan solat isyak? Bagaimana? Bagaimana dengan solat isyak? Tak, soalannya saya tak pernah dengar. Okey. Dalam Islam selesai solat maghrib dikira sudah esok hari. Tapi bagaimana dengan solat isyak? Ya, samalah. Bila maghrib dah besok hari, artinya dah masuk hari yang besoknya. Kalau sekarang ikut orang-orang Eropah, kita masih hari Sabtu. Tetapi kalau ikut Islam, kita dah hari Ahad. Sebab maghrib dengan maghrib, azan maghrib bermakna kita sudah masuk hari yang kebesokannya. Kalau isyak artinya dah jauh lah perginya, dah berapa jam tinggalkan hari apa? Hari Sabtu. Sekarang kita dah masuk hari Ahad. Tapi kalau orang Inggeris pukul 12 nanti, betul kan? Kita tak ikut dia. Ia teruskan. Adakah haram bagi lelaki mencukur janggut? Haram hukumnya hatta yaumul qiyamah. Haram hukumnya cukur janggut hatta hari kiamah. Bagaimanapun alasannya. Dan saya ada menulis di belakang. Saya tak kompromi masalah ni. Sampai ada persatuan dulu halau saya kerana suruh tarik balik. Ustaz, apa hukum? Kata nak haram. Kalau begitu Ustaz, kami tak setuju Ustaz banyak masa kat sini. Fahamlah mana dia, siapa dia. Ala kulli hal, saya katakan sampai hari kiamat hukumnya haram. Ya? Okey, kita ambil 31 tahun hidup berkah dan panjang umur ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buku ni ringkas tetapi isinya padat. Cantik buku ni. Bila saya baca, alhamdulillah, kandungannya amat baik. Dengan buku ni kita boleh berfikir di mana kita. Kita terus ke halaman 15. Mengapa Allah bersumpah dengan masa? Semua ada buku ni? Iya. Satu orang ke belakang dapatkan buku ni ditabur. Iya. Sebelum saya teruskan, supaya jangan jadi fitnah, kalau kita tengok harganya $5. Memang mahal. Saya tak nafikan. Tetapi saya letak harga ni, di antaranya kita ada satu tabung namanya tabung kecemasan. Tahu tabung kecemasan? Kita akan menghadapi berbagai-bagai masalah. Supaya kita ada sedikit tabung, kalau dah masalah tu menimpa, sekurang-kurangnya kita dah ada persediaan. Tahu ya, saya baru kena tangkap. Pengurusannya terlalu mahal. Jadi sekurang-kurangnya kita ada tabung yang boleh membantu meringankan masalah-masalah yang akan terus kita hadapi. Kita bila mengajak kepada kebenaran, orang tak suka kepada kebenaran, kita akan menghadapi berbagai-bagai masalah. Jadi masalahnya akan dihadapi terus menerus. Maka kita kena sabar ya. Maka kita menabung sedikit-sedikit. Jadi buku ni dapat dua, satu infak dan satu lagi ilmu. InsyaAllah. Saya jelaskan ni supaya jangan jadi fitnah. Sebab semalam ada seorang sahabat, dia mengatakan, ada orang-orang yang mengatakan Ustaz mengajar ni untuk dapat duit. Tidak. Tanya kepada orang yang mengundang saya, pernah tak saya katakan mesti bayar sekian sekian? Tak. Kebanyakannya tak ada bayaran, saya datang aja untuk mengajar. Hatta sejauh Kuala Lumpur sana, ada tempat-tempat, terus terang saya katakan mereka tidak bayar apa-apa. Tapi paling-paling mereka membeli buku. Dengan pembelian buku ni, dapatlah meringankan perjalanan saya ke sana. Tanyakanlah kepada mereka. Hatta di sini, hatta di Singapura, ada 5 tempat. Tanyakan, adakah tempat-tempat yang saya katakan kepada orang yang menguruskan ni mesti dapat sekian-sekian? Tak ada. Ada yang ada, tak ada tak ada masalah. Sebab bagi saya, syarikat saya, usaha saya itu dah cukup untuk menampung dakwah saya. Tetapi bagi siapa yang ingin sama-sama mendapat pahala, ya, ayo. Tapi kalau tak dapat duit pun saya tak ada masalah. Allah yarzuqu may yasha', ya. Jadi fitnah-fitnah seperti semalam, sahabat kita mengatakan, ada anak-anak murid ustaz yang lama-lama itu dah ikut lagi. Kenapa tak ikut? Kerana ustaz tak ada cara lain. Pergi Singapura cari duit. Tanyakan kepada mereka, siapa yang bayar dengan saya? Adapun infak-infak yang mereka bagi, saya terima kerana mereka nak pahala. Bagaimana sahabat betul kan? Mereka nak pahala ambil. Isi minyak. Percayalah, pergi Kuala Lumpur. Kalau tak ada 500 pergi balik, jangan pergilah. Siapa yang nampung? Antumlah. Infak-infak antum. Jadi, minyak dengan tul 500, kalau tak ada jangan pergi. Percayalah, tanya Salman. Salman yang pegang keuangan. Tapi bila saya bercakap, nanti jangan pula ada persepsi, tengok ustaz nak duit. Tak ada. Ikhlas saya katakan lillah. Cuma fitnah-fitnah ni kadang saya tak sedap. Antum pun tak sedap kan? Jadi semalam timbul lagi, besok timbul lagi. Ya? Jadi, infak ini sebenarnya untuk membersihkan. Sebab infak ni termasuk zakat. Zakat adalah bahasa tathir. Kita tidak tahu kan, baju kita, makanan kita, rumah kita isinya, macam mana kita nak bersihkan dengan infak. Ya kan? Sebab infak ni termasuk zakat yang sunnah. Saya keluar tajuk sedikit. Zakat dalam bahasa Arab, az-zakatu lughatan At-tathir. Zakat di segi bahasa pembersihan. Pembersihan apa? Pembersihan daripada dosa dan pembersihan daripada syubhat. Bukankah kita sudah baca hadis Bukhari dan Muslim, seorang laki-laki berdoa dalam rambutnya kusut masai, bajunya ronyok kerana di dalam pelayaran, dia menangis minta kepada Allah SWT sesuatu. Kata Nabi, bagaimana Allah nak tunaikan, nak terima doanya, makanannya, minumannya, pakaiannya, dan hasilnya semua haram. Bagaimana kita nak membersihkan benda-benda yang kita tak tahu syubhat ni? Dengan infak. Dengan zakat sunnah. Jadi dengan zakat sunnah, mungkin baju kita haram, syubhat, kita beli tak tahu, dapat dibersihkan. Makanan yang kat rumah kita, yang kita beli, kalau ada syubhat, dengan infak ni dapat dibersihkan. Barang dalam rumah kita, mungkin TV, mungkin apa-apa-apa, washing machine, mungkin banyak kemungkinan. Perabot-perabot mungkin ada syubhat. Bagaimana kita nak membersihkannya? Ulama-ulama salah mengatakan dengan infak, dengan sedekah. Dengan apa katanya dalam bahasa Melayu? Menderma. Sebab bahasa Melayu itu derma, infak ataupun sedekah. Cuma infak dan sedekah ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang dikatakan zakat yang sudah sampai hul dan nasabnya itu wajib. Tapi setelahnya kita tak tahu, apakah di rumah kita banyak benda-benda syubhat? Kita tidak tahu. Mungkin anak kita bawa balik, mungkin orang kasih kepada kita. Supaya dibersihkan syubhat-syubhat ini, antaranya dengan infak. Dengan dikatakan sedekah dan sebagainya. Jadi fahamilah ini. Jadi jangan layan orang-orang tu. Orang cakap itu, cakap ini, itu urusan dia. Urusan kita ku anfusakum dulu. Yang mereka cakap itu seperti ini, akhirnya kita bosan. Kalau bosan dengan ucapan tak apa, kalau bosan belajar tu bahaya. Akhirnya Ustaz Rasul begini, Ustaz Zahir begini, Ustaz Hamzah begini, lama-lama tak belajar. Kerana setan-setan jenis manusia ini banyak di permukaan bumi yang mengganggu orang-orang yang khusyuk belajar. Ingat, dia belajar tu ada istilah khusyuk. Bukan khusyuk sembahyang saja. Tapi bila kukhusyukkan diganggu, dah tak khusyuk, tak mau belajar dia. Akhirnya kita rugi. Jadi dengar-dengar tu. Jangan dengar. Jangan layan itu semua. Lihat, mengapa Allah bersumpah dengan masa. Rab kita bersumpah dengan waktu-waktu ini agar kita mengetahui nilainya. Dan agar kita melihara serta kita tidak mempergunakan waktu itu kecuali untuk kebaikan. Lihat, Allah bersumpah dengan waktu. Dia tanya, wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kenapa dia bersumpah dengan masa? Kita fikir nanti kita bagi masa kita untuk cari duit, untuk makan, untuk minum, untuk tidur dan sebagainya. Berapa masa untuk belajar dan ibadah? Okey, kita teruskan dulu. Usia yang ada ataupun usia yang anda jalani ini, wahai hamba, adalah ladang yang kelak akan anda petik hasilnya di negeri akhirat. Jika anda menanaminya dengan kebaikan dan amal soleh, maka akan anda memetik buahnya berupa kebahagiaan dan keberuntungan. Serta anda, dengan izin Allah, termasuk di antara orang-orang yang diseru di negeri akhirat. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Inilah orang yang dapat mengurus masanya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Besok di akhirat, firman ini mengatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu, yakni di dunia. Kalau tak ada, apa yang kita nak petik nanti? Apa yang kita nak perolehi? Okey. Sebaliknya, jika anda menyia-nyiakan dengan hal-hal yang melalaikan dan menanaminya dengan kemaksiatan dan pelanggaran, maka anda akan menyesal pada hari di mana penyesalan tidak berguna sama sekali dan anda akan berangan-angan sekiranya bisa dikembalikan ke dunia lagi pada hari kiamat. Ya? Mustahil. Apabila mati, kita tidak akan dikembalikan ke dunia buat selama-lamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal saliha rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Dia bercakap ni dah tak ada makna lagi dah. Apa katanya? Dan mereka berteriak di dalam neraka, ya Rab kami, keluarkanlah kami, nescaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Kat dalam neraka baru nak menyesal. Sekarang leka dia. Subhanallah. Maka dikatakan kepadamu, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Lihat jawapan Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu? Apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir? Jadilah kita orang yang mau berfikir. Jadilah kita orang yang mau berfikir. Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan, yakni Nabi dan Rasul? Ya, sudah datang. Contohnya, kita ada kitab, Quran dan Hadis. Dan kita ada guru-guru yang menyampaikannya. Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang pun penolong. Tak ada penolong besok, mak bapak. Ada cerita pasal wali boleh tolong, itu cerita karut. Itu penipu besar. Itu bukan wali Allah, itu wali syaitan yang menipu manusia untuk dapat keuntungan dunia. Yakni bukankah kami telah menjadikan kalian memiliki usia yang panjang? Allah telah memberikan kesempatan kepada hamba yang dihidupkan, yang dihidupkannya hingga 60 hingga 70 tahun. Nanti kita lihat, kata Rasulullah, umur umatku berapa? Ya. Siapa sahaja yang merenungkan, maka ia akan mengerti bahawa kehidupan kita ini terbatas dan bisa dihitung dengan tahun dan hari. Bahkan dengan jam dan detik. Tanpa kita bisa menambah satu detik pun. Satu detik pun kita tak boleh tambah. Usia kita ini pendek atau singkat bila dibandingkan dengan umur umat-umat terdahulu yang berusia ratusan tahun. Seseorang dari mereka ada yang hidup 100 tahun atau lebih, bahkan hingga 1000 tahun seperti Nabi Nuh alaihissalam. Adapun umat ini, maka usianya sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Tirmizi dan disahihkan juga oleh Syekh kita dalam silsilah hadis as-sahihah. Apa dia? A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum may yajuzu zalik. Umur umatku antara 60 hingga 70 tahun dan hanya sedikit dari mereka yang melampaui usia itu. Sedikit. Jadi kebanyakannya antara 50 dan 60. Tapi banyak kawan-kawan saya dengar dah meninggal, dengar dah meninggal. Bermakna belum sampai 60. Ada yang jantung, ada yang kecil manis, ada yang semput, macam-macam penyakitnya. Kalau dia tidak isi sepanjang hidupnya dengan apa yang diceritakan nanti di sini, alangkah ruginya. Mudah-mudahan yang mati itu diberkati oleh Allah SWT dan mudah-mudahan amalnya diterima. Yang kita takut, amalnya tidak terima kerana kesyirikan. Di halaman seterusnya, seandainya seorang hidup berusia 60 tahun, 20 tahun darinya dipakai untuk tidur. Dengan asumsi seorang tidur 8 jam dalam sehari. Ingat, kalau umurnya 60 tahun, 20 tahun itu untuk tidur sebab satu hari, satu malam, 8 jam. Itu belum tidur-tidur, kailulah. Ya? 15 tahun balik, 5 tahun untuk makan. Lihat, 15 tahun itu ditolaklah kerana umur balik 15 tahun. 5 tahun untuk makan. Waktu kita makan tu. Tapi sekarang orang Melayu banyak sangat waktu makan. Ada kematian, makan, maulid, makan, macam-macam makannya. Sampai kebanyakan mati kerana banyak makan. Orang Afrika mati tak ada makan. Lihat, umur orang Melayu makannya lebih banyak. Ya? Dan waktu yang dipakai untuk santai 20 tahun. Yang tersisa tinggal 20 tahun. Yang mencakup waktu-waktu untuk bekerja, demikianlah tidak kurang lagi. Jadi berapa tahunkah ibadah yang kita alokasikan dari dunia kita? Walaupun kita andaikan usia kita seluruhnya adalah untuk ibadah, iaitu 60 tahun, maka itu pun hanya setara dengan 3 minit sahaja bila dibandingkan dengan hari kiamat yang seharusnya adalah 100 ribu tahun. Dalam Surat Al-Hujurat ayat 43. Sesungguhnya sehari di sisi Rabbmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitungannya. Bermakna hidup kita ni yang 60 atau 70 tahun hanya 3 minit. Kau dibezakan satu hari di sisi Allah, bukan 1,000 tahun di sisi Allah. Satu hari di sisi Allah nilainya 1,000 tahun. Bermakna hidup kita 60 tahun, kita sudah tolak bermakna 3 minit saja. 3 minit ni apa kita buat? Fikirkan. Bermakna singkatnya hidup kita. Singkatnya hidup kita. Kalau kita abaikan, alangkah ruginya. Kita teruskan. Saudaraku yang tercinta, seandainya manusia hidup selama 60 tahun dan ia menyia-nyiakan 1 jam dalam sehari, nescaya datang pada hari kiamat membawa 3 tahun yang hampa tanpa tersisa satu kebajikan pun. Apa katanya? Kalau hidup 60 tahun, 1 jam kita sia-siakan, tengok TV berapa jam? Tengok bola berapa jam? Bayangkan, tengok bola berapa jam? Berapa jam bola? Berapa jam? Satu cerita Hindustan berapa jam? Dengar satu muzik lagu berapa minit? Cuba bayangkan. Ya, belum mengumpat, ngobrol, duduk kat kedai makan, lepas kuliah duduk kedai makan berjam-jam mengumpat. Berapa jam terbuang waktu makan tu? Ya. Makanya jangan kecil hati bila lepas kuliah ajak saya makan, saya tanda, saya katakan saya banyak kerja. Sebab apa? Nanti duduk apa cerita? Bukan masalah kuliah, bukan subjek kuliah. Entah macam-macam di merayau, merayau, merayau. Akhirnya tak ada orang yang baik kecuali dia. Semua orang tak baik. Itu hasilnya. Conclusion dia. Tak elok itu semua. Ya. Jadi, fikirkan apa yang ditulis oleh Syekh ni. Demikian pula sekiranya dia menyia-nyiakan 2 jam. Bererti, ada 6 tahun yang kosong. Dari kebaikan 6 tahun umur, anak kita lahir masuk sekolah. Bahkan mungkin tersisa amal-amal keburukan. Kita berlindung kepada Allah dari kehinaan. Berapa jamkah dalam sehari semalam waktu yang diperuntukkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Tanya pada diri kita sendiri. Dan berapa jamkah yang diperuntukkan bagi dunia? Sebenarnya seorang yang soleh di antara kita, jika ia melaksanakan solat 5 waktu dalam waktu 1 jam misalnya, dan 1 jam lainnya ia gunakan untuk membaca Al-Quran, solat-solat sunnah atau selainnya, maka yang tersisa adalah 22 jam. Yang tersisa daripada 24 jam, 22 jam. Waktu yang cukup lama itulah yang hilang setiap hari untuk komunikasi, berpergian, kunjungan, pertemuan, pesta, menyemak informasi, bekerja, makan, minum, tidur, istirahat dan bercengkerama. 2 jam beribadah. Ya, kalau orang yang kaki ibadah. Anda katakan kaki ibadah, yang tak beribadah, langsung tak punya apa. Seandainya seorang hidup selama 70 tahun, dan setiap hari ia gunakan 1 jam untuk solat berjamaah, dan 1 jam lainnya dipergunakan untuk amal-amal soleh lainnya, maka waktu yang tersisa adalah 22 jam. Jika usia anda 70 tahun, dianggap 24 jam sehari samalah, maka 22 jam itu setara dengan usia anda 64 tahun. Sedangkan yang 2 jam tadi setara dengan 6 tahun. Dan 6 jam itu, itulah yang tersisa untukmu dari 70 tahun. Kalau begitu, tidak ada lagi di hadapan kita, wahai saudaraku, kecuali kita harus mencari amal-amalan syariah yang dapat memperpanjangkan usia kita dan melipat gandakan amal-amal kebaikan kita dalam usia yang pendek ini, yang kebanyakannya tersia-siakan untuk berbagai-bagai urusan dunia. Jadi fikirkanlah. Kita teruskan. Apakah umur benar-benar bisa bertambah panjang? Artinya umur bertambah panjang untuk ibadah, bukan untuk disia-siakan. Hal itu disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah." Ini benar-benar boleh memanjangkan umur. Ya. Jadi kita minta panjang umur supaya kita banyak beribadah, bukan nak cari nikmat-nikmat dunia. Nikmat dunia itu adalah satu pembohongan sebenarnya, ya. Kalau kita baca hadis nanti, cuba lihat. Sehingga diumpamakan, nikmat dunia ni, kalau ambil jeruk ujung jari, masukkan air laut, kita tarik, yang tipis tu nikmat dunia kau dibezakan dengan laut, subhanallah. Laut yang luas ni, kalau kita nak tahu nikmat dunia ni yang kita dapat, tak sampai kalau kita masukkan jari kita ke laut, kita angkat, kan ada air tu menitis, tak sampai itu. Kau dibezakan dengan nikmat akhirat. Tetapi kita habis bertahun-tahun lamanya untuk cari yang sedikit. Betul kan? Pagi, cepat-cepat terburu-buru, sembahyang subuh pun ekspres untuk pergi kerja. Tengah hari, sembahyang pun ekspres, takut tertinggal makan tengah hari. Petang kadang-kadang tak sembahyang, kenapa? Takut jam. Sampai rumah, kodok sembahyang asar. Ya, sampai di rumah pula, nak tengok TV, tengok bola. Sembahyang pun bukan main laju. Lepas tengok bola, ngantuk tidur. Pagi macam itulah, dan seterusnya, dan seterusnya. Bayangkan apa yang kita ada. Kita teruskan. Para ulama berselisih pendapat mengenai pengertian apa dia? Ittalatul umur. Ittalatul umur memperpanjangkan umur. Di antara mereka ada yang berpendapat bahawa ittilah ini menurut hakikatnya iaitu dengan ditambah beberapa tahun dan beberapa hari. Di antara mereka ada yang mengatakan, dan ini yang rajih, bahawa yang dimaksudkan adalah keberkahan umurnya. Bukan panjang umur, tetapi keberkahannya. Apa itu keberkahan? Kita banyak membuat kebaikan dalam masa hidup ni. Itu keberkahan. Diberi taufik. Hidup yang berkah adalah hidup yang dipenuhi dengan taufik. Untuk melakukan ketaatan. Waktunya syarat dengan hal-hal yang bermanfaat baginya di akhirat, dan waktunya terjaga dari kesia-siaan dalam perkara yang tidak berguna. Ibn Taymiyyah rahimahullah menambah bahawa keberkahan umur ialah dapat melakukan amal-amal kebaikan dalam waktu yang pendek. Padahal yang seperti itu tidak dapat dilakukan oleh orang selainnya dalam waktu yang sama. Walaupun pendek tetapi kita dapat melakukan kebaikan, itu lebih berkat daripada orang yang terus tak dapat. Penulis Ruhul Ma'ani mengatakan, yang dimaksudkan oleh Nabi SAW bahawa ketaatan-ketaatan itu dapat menambah umur seseorang kerana amal-amal ketaatan tersebut menjadi sebab bagi keharuman nama pelakunya. Pada umumnya, amal-amal seperti itu berkaitan dengan sedekah dan silaturahim. Kerana keduanya dapat mendatangkan pujian manusia. Ada yang mengatakan, kerana itulah Nabi mengatakan bahawa silaturahim itu dapat menambah umur atau memanjangkan umur. Beliau tidak mengatakan bahawa silaturahim itu akan menambah waktu ajal seseorang. Yakni panjang umur, umur ibadah. Panjang umur, umur membuat kebaikan. Bukan panjang umur bermakna kalau umurnya 50 tahun, dengan banyak lama-lama jadi 70 tahun, tambah lagi 20 tahun. Tidak maksudnya amal dia beribadah. Sebab kita dijadikan oleh Allah SWT tujuannya untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kalau panjang umur, banyak beribadah, ia berkah. Kalau panjang umur, banyak buat maksiat, apa maknanya? Sebab yang dihitung oleh Allah adalah ibadah kita. Bukan panjang umurnya, ibadah yang kita lakukan dalam masa yang kita hadapi ini. Yang kita lalui. Dan kita ambil sedikit. Minta maaf pukul berapa sahabat? Baru pukul 10. 10.5 minit. Sebentar lagi kita berhenti kerana besok saya terpaksa pagi-pagi bangun untuk ke Batam. Dan siapa yang ikut kami ke Batam, insyaAllah sama-sama kita keluar pagi ya. Saya ada besok ada daurah di Radio Batam. Jadi insyaAllah live, dan siapa yang nak ikut bolehlah pergi sendiri. Kami tak buat rombongan seperti biasa. Jadi insyaAllah kita jumpa di Batam, siapa yang nak ikut ke Batam insyaAllah. Lihat di halaman 27. Amalan-amalan yang dapat memanjangkan umur, menambah kebajikan dan meninggikan darjat. Berapa kebaikannya? Memanjangkan umur, menambahkan kebaikan dan meninggikan darjat. Wahai saudaraku tercinta, marilah kita membiasakan amal-amal dan melaksanakan pesanan-pesanan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang dapat memperpanjangkan umur dan menambah kebaikan, iaitu sebagai berikut. Pertama, carilah pahala dari Allah dalam setiap amalan yang anda lakukan. Cari pahala, bukan cari keuntungan dunia. cari pahala, bukan cari nama dengan minta pujian dan sebagainya. Carilah pahala dalam tidur. Bagaimana? Niat kerana Allah. Jangan tidur, sebelum tidur walah baca apa, tengok TV, penat sangat tertidur. Ya, dia tidur, TV-nya tak tidur. Besok yang kejutkan dia, TV-nya semula. Apakah macam itu tidurnya? Tidur, patutnya sebelum tidur kita baca doa dan zikir. Bangun, kita pun baca doa dan zikir. Kerana setiap ibadah yang dimulakan dengan zikir, ditutup dengan zikir, itu ibadah walaupun sepanjang malam kita tidur, itulah tidur kita dalam ibadah. Ulang lagi sekali. Kita nak tidur niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, membaca zikir. Apa doanya? Allah bismika ahya amutu ahya ataupun ahya wa amut. Kemudian apa salahnya kita baca beberapa ayat Quran sebelum tidur? Setelah bangun kita baca ahyana ba'da ma wala inna nusur. Kemudian kita terus sapu muka kita dengan apa? Dengan tangan kita. Dan menuju ke bilik mandi dan sebelum masuk dan seterusnya ya. Jadi carilah pahala dalam tidur. Jadi kalau kita membaca niat, maaf, membaca doa sampai bangun, tidur kita itu jadi ibadah. Bacalah hadis, tidur kita jadi ibadah. Makanya kalau kita maksudkan, Allah mengatakan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, itulah ibadah. Innamal a'malu binniyat. Kita katakan aku tidur supaya sihat dan besok aku dapat beribadah. Maka tidur kita jadi ibadah. Makan. Kita niat makan kerana Allah. Maka bila kita niat makan kerana Allah, kalau benda haram kita tak makan. Benda syubhat kita tak makan. Ini asal makan, lanyak habis. Berapa pinggan tak penting, yang penting aku kenyang. Haram ke tak halal, fikir kemudian. Restoran ke orang kafir pun tak kisah. Yang penting taruh tanda halal. Halal tu siapa yang tanggung? Muiz tanggung? Tanya dengan Muiz. Bagaimana dia cari dia tanggung? Minum. Dan pekerjaan anda, maka anda akan diberi pahala insya-Allah. Nafkah yang diberikan kepada isteri dan anak-anak yang diniatkan untuk mencari pahala akan diberi pahala juga. Jadi apa sahaja yang diberi pahala seolah-olah panjang umur kita. Sebab kita dijadikan untuk ibadah. Kalau amal kita, hidup kita dipenuhi dengan amal. Kalau hidup kita dipenuhi dengan amal, kerana Allah Ta'ala, seolah-olah kita panjang umur. Walaupun umur kita 60 tahun. Tapi 60 tahun hidup, ibadahnya cuma 2 tahun atau 3 tahun sudah dikumpul-kumpul, bermakna kita panjang umur, pendek umur. Walaupun umurnya 100 tahun. Okey, kita teruskan. Nabi bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajhallah. Tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alayha hatta ma tad'uhu fi fami imra'atik. Tidaklah engkau mendapatkan suatu nafkah kerana mengharapkan wajah Allah kecuali engkau diberi pahala hingga makan yang engkau suapkan di mulut isterimu. Jadi, sepanjang kita langkah kaki menuju tempat kerja sampai kita pulang membawa hasil, hasil yang kita berikan, yang anak dan isteri kita makan, yang disuap masuk ke mulutnya, semua jadi ibadah. Bagaimana? Langkah kita keluar untuk cari nafkah, ibadah. Sebagaimana langkah kita menuju masjid, setiap langkah dapat pahala. Itu kan ibadah. Berapa jam kita pergi masjid? Berapa jam kat masjid? Berapa jam kita balik? Itu namanya panjang umur. Jadi panjang umur beribadah. Umur kita banyak beribadah. Tetapi kalau tak beribadah, panjang umur apa anda? Mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi kata Rasulullah SAW, lihat. Amal baik itu banyak sekali. Di antaranya, menyebabkan atau menyebarkan dan menjawab salam. Paling-paling pun jawab salam. Tapi berapa banyak orang assalamualaikum dia tengok. Oi, tak jawab. Ini manusia paling bodoh ya. Kita beri salam dengan dia, kan kita mendoakan dia keberkatan hidupnya. Kan, sebab kalau keberkatan hidup, itulah ibadah. Kalau hidup tak ada keberkatan, tak ada ibadah. Berkatnya hidup kita kerana ibadah kita. Kalau tak ada ibadah, macam mana nak berkat? Betul kan? Keberkatan hasil kita kerana halal. Halal itu ibadah. Haram itu maksiat. Jadi ini insyaAllah dapat dipahami. Amal baik itu banyak sekali. Di antaranya, menyebarkan dan menjawab salam. Paling simple. Mendoakan orang yang bersin. Dan mengucapkan yarhamkallah. Semoga Allah Semoga Allah SWT mengasihi engkau. Rendah hati. Yakni mudah terasa orang yang susah. Memaafkan orang yang pernah menzaliminya. Jangan disimpan terus. Ya. Jangan di apa disimpan dalam hati. Nabi mengatakan kul ta'afu, jadikanlah diri kamu orang yang pemaaf dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Kerana hadapilah kejahatan itu dengan kebaikan. Semua perkara ini bila dikerjakan seorang Muslim kerana ketaatan kepada Allah dan niat yang baik mengharapkan wajah Allah semata, tidak dilakukan sekadar kebiasaan atau kenapa? Rutin dia. Kerana Allah, bukan kerana kebiasaannya. Maka ia akan mendapatkan pahala. Bahkan ketika seorang Muslim menggauli isterinya, ia akan mendapatkan pahala. Sampai itu jadi ibadah. Sampai bersetubuh dengan isterinya jadi ibadah. Jadi waktu subuh berapa jam? 2 jam, 3 jam. Tetap jadi ibadah. Tetapi kalau tidak tahu, itu bukan jadi ibadah. Ia hanya melepaskan nafsu. Kerana Nabi SAW bersabda, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, persetubuhan salah seorang dari kalian adalah sedekah. Bermakna setiap ibadah yang kita lakukan bila kerana Allah SWT, itu bermakna panjang umur. Sebab kita dijadikan untuk beribadah. Kalau tak ada, bermakna kita tak ada ibadah, bermakna kita dijadikan sia-sia. Saya rasa sampai di situ kerana kita ambil sedikit soalan. Buku ini kita ambil satu bulan sekali. Ya, yeah? Kerana kita ada subjek yang kedua apa dia? Buku kewajipan untuk ilmu. Ini sebagai tambahan saja. Sebab buku ni cantik. Ya, yeah? Kalau kita faham insya-Allah. Ambil soalan dan 10:30 kita berhenti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kalau kita bersanding dengan memakai inai di jari sampai di pergelangan tangan dengan tulisan bunga-bunga? Jazakumullah khairan. Bersanding hukumnya haram. Bersanding bawa pergi kesyirikan. Saya jawab yang bersanding saja. Kalau dah bersanding, tak payah jawab yang lain. Sebab bersanding itu haram. Apa hukum bersanding? Ini agama apa? Hindu. Uduk khulufisil mikafa, masuk Islam keseluruhannya. Jangan dah masuk Islam, budaya-budaya kafir kita masukkan dalam agama Islam. Tidak boleh sama sekali. Ini mencemarkan Islam. Persandingan bukan Islam. Walaupun Tok Kadi itu lulusannya daripada Azhar. Walaupun mufti-mufti yang ada sekarang kelulusannya tinggi. Kalau dipengatakan bersanding boleh, ngata kena belajar dulu. Saya bukan mencabar. Sebab bersandingan itu dosanya begitu banyak kesalahan-kesalahan dan dosa yang dilakukannya. Saya ada mulai satu buku, Perkahwinan yang Diberkati Allah. Coba baca. Teruskan sahabat soalan. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Itu penjelasan. Sang suami mesti ada sifat cinta dan kasih pada isteri. Ya. Yeah. Sebagai isteri, bolehkah kita meminta-minta pada suami apa yang ingin kita beli? Dan bolehkah suami boleh menanya atau mengungkit-ungkit seperti duit yang diberi kepada kita? Apakah benar nafkah yang diberi seperti duit pasar dan yang lain-lain pandai-pandai sendiri? Terima kasih Ustaz. Sebenarnya tuan-tuan, itu hak isteri untuk meminta apa yang diinginkan. Tetapi ikutlah kemampuan suami. Ya, kita kena timbang rasa. Kalau gaji suami sekian, tanggungannya sekian, kita minta yang dia tak mampu, tentulah kita memberatkan dia. Dan kalau saya minta, kalau dia tak mampu, tentulah dia akan marah. Biasalah. Tetapi kalau suami ada kemampuan, apabila diberikan kepada isteri dan anak-anaknya, jangan diungkit. Dalam bab sedekah, kata Rasulullah SAW, kalau engkau ada 1 dinar, sedekah untuk diri kau dulu. Kata sahabat, aku ada 1 dinar lain untuk keluarga kau. Katanya, aku ada 1 dinar lagi untuk pekerja kau, kuli kau. Yang ini, pekerja di rumah kau. 1 dinar lagi. Katanya, untuk apa umum. Kalau itu sedekah, Allah mengatakan, وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى. Janganlah kamu batalkan sedekah kamu dengan mungkit-ungkit dan menyakitkan hati orang yang kita beri. Jadi, yang paling layak menerima sedekah adalah anak isteri kita. Nabi mengatakan sedekah. Saya sedang menulis satu buku kewajipan mukmin terabai. InsyaAllah minggu depan saya akan hantar kepada terbit. 2 minggu lagi kita boleh lihat. Sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Untuk keluarga itu sedekah yang wajib. Dikatakan infak. Jadi sedekah seperti ini jangan diungkit. Para suami jangan ungkit. Quran mengatakan apa tadi? Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu ungkit sedekah yang kamu berikan kepada siapa pun dengan mengungkit-ungkit sehingga menyakitkan hati orang yang menerimanya. Wallahu a'lam, teruskan. Jadi janganlah diungkit ya, insyaAllah. Teruskan soalannya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Ustaz, saya ingin bertanya, apakah maksud nama Salista? Apakah benar maksudnya lemah lembut dan berbudi bahasa? Saya pernah tanya pada seorang Ustaz terkenal dan popular, tapi Ustaz ini tidak dapat menjawab soalan saya. Apa Salista? Shalista. Shalista. Saya harap Ustaz dapat membantu saya. Terima kasih. Shalista. Entah apa maknanya. Kadang-kadang nama orang ni pelik-pelik. Tak ada makna langsung. Nama suami, nama isteri dicantumkan. Jadi nama anak. Ya, saya jangan suka-suka ya. Nama yang paling berkat adalah nama pertama sekali kalau laki-laki yang dimulakan dengan Abd. Seperti Abdullah, Abdul Rahman. Ataupun para nama, para nabi, nama para nabi. Ataupun nama para sahabat. Sebab sahabat tu dekat Rasulullah SAW. Kalau namanya tak bagus, Rasulullah SAW cepat-cepat suruh tukar. Bermakna nama yang digunakan oleh sahabat itu diterima oleh Rasulullah SAW. Jadi pakailah nama para sahabat. Ini tak. Dia nak apa? Nak modern. Sampai-sampai nak ambil keberkatan nama, tengok pelakon paling cun. Nak ambil keberkatan nama, tengok pelakon yang paling popular. Siapa dia? Tiara. Wah. Sekali tanya maknanya apa nama Tiara, suih, sial. Jadi panggil Tiara, Tiara, sial, sial, suih, suih, datang ke sini, apa? Dan banyak ya nama yang kita tengok, Jahim. Wah, nama Jahim hebat, sekali neraka. Ya? Wati. Apa Wati? Yang suka main belakang. Jadi nama-nama seperti ini tidak elok. Nak nama hebat, nak glamour, nak nama luar daripada, luar biasa, nak lain daripada orang. Ya, saya jangan lain daripada orang. Jangan lain daripada sahabat, daripada para nabi, pakailah nama mereka. Malu ke? Malu dia. Ya? Haris? Haris boleh. Haris ada dua makna. Ya? Okey, teruskan nama, apa nama pula soalan. Sebab kita ada masa. Ustaz, bolehkah kita baca ayat kursi kat majlis kahwin yang diadakan permainan, permainan kuda kepang bawah berkita? Syukran. Kenapa nak kacau dia? Jangan kacau, itu majlis orang. Dengan baca ayat kursi nanti setan-setannya mengamuk dan sebagainya. Jangan, jangan kacau. Kalau entah nak nasihatkan, bukan di situ caranya. Itu, apa kata orang nak dengki, nak nyaya, itu saja. Jangan buat seperti itu. Kalau nak nasihatkan, nasihatkan lebih baik. Tapi bukan di waktu majlis itu, setelahnya. Ya, setelahnya. Sebab orang main kuda kepang kebanyakannya mabuk. Sebab apa bunga-bunga itu dicampur dengan arak supaya dia apa naik apa naik kesetanan. Betul kan? Kesetananlah tu. Kalau diminum arak itu apa kata orang Melayu, arak tu kan kencing setan. Kencing setan diminum jadi apa dia? Jadi kadang-kadang makan kaca, makan bunga dan sebagainya. Dan dia ada bab-bab yang diamalkan oleh kuda kepang ni, bab-bab yang bawa kepada kesyirikan. Ya, tak payahlah ganggu mereka. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, adakah mencukupi bagi seseorang penuntut ilmu sekiranya hanya belajar dan mendengar kuliah melalui TED Talk dan radio saja tanpa keluar ke majlis ilmu yang lain? Jazakallah. Sebaiknya manhaj salaf as-salih belajar bertalaki. Makanya ya, berjaga-jaga antum. Ramai orang di Singapura mengajar, dia tak ada syekh. Dia beli buku, dia dengar sikit-sikit, maka dia mengajar. Itu amat bahaya. Sebab Rasulullah SAW bertalaki kepada Jibril. Para sahabat bertalaki kepada Rasulullah SAW dan seterusnya. Bertalaki daripada kalimah laqiyah, berjumpa. Berjumpa guru, berjumpa sama ada pasang telinga ataupun berjumpa dengan pasang telinga, hati dan mata. Sebab lakinya jumpa. Tidak semestinya bertemu mata. Kerana bagaimana orang buta? Orang buta tak nampak. Tetapi dia pasang telinga dan hatinya. Kerana paling besar sekali alat untuk menerima ilmu adalah hati dan telinga. Ya kan? Bagaimana orang yang celik tapi tak dapat membaca? Maka perlukan telinga. Jadi kalau kita bertalaki melalui paltok, melalui media, tapi cara live ia. Ataupun kita, orang yang kita lihat seperti di dalam YouTube, tapi masih hidup. Tetapi kita dapat menghubunginya. Katakan, saya banyak sahabat-sahabat membantu saya. Saya tak pernah masukkan saya punya ceramah dalam YouTube. Tetapi yang masukkan adalah sahabat-sahabat kita. Berpuluh sekarang yang mengusahakan seperti itu. Saya ucapkan terima kasih dan semoga Allah membalas kebaikan mereka yang memasukkan ceramah-ceramah saya dalam YouTube. Kalau mereka mengikuti kuliah saya, kemudian tak faham, terus menghubungi saya, itu namanya masih bertalaki. Ya? Ataupun dia berusaha mendapatkan kuliah-kuliah dari masyayikh yang ada di YouTube ataupun yang ada di media. Dimanfaatkan. Kemudian kalau tidak faham, dia bertanya kepada yang arif, orang yang faham tentang persoalan ini. Ini juga namanya bertalaki. Adapun membeli buku, baca banyak-banyak, tapi tidak ada guru, itu bukan talaki. Itu bahaya. Jadi bertalaki artinya, sebagaimana Imam Syafi'i mewajibkan seorang yang dikatakan beriman, paling-paling bernaung di bawah seorang guru. Kerana Imam Syafi'i tahu di akhir zaman memang susah nak cari guru. Tetapi kalau dah ada guru, kita perlu bernaung di bawahnya. Paling-paling seorang guru yang dikatakan guru salafi. Guru salafi, bukan guru-guru yang bid'ah di luar ni. Dan dalam manhaj akidah ahli sunnah wal jamaah, yang kembali kepada manhaj salaf, yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, dan imam juga imam-imam yang dikatakan pembesar Syafi'i, di antaranya Imam Ramli dan Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi menulis dan memuatkan dalam kitabnya Syarah Muhazzab, ataupun Al-Muhazzab, Luhumul Ulama Masmumah. Daging-daging ulama itu sangat berbisa, beracun. Makanya ulama tidak boleh dicari kesalahannya. Ulama yang dikatakan guru antum tidak boleh diungkit, diumpat, dicari kesalahannya walaupun sebesar zarah. Yang ada, doakan. Sehingga apa kata imam-imam salaf, mintalah kepada Allah SWT keberkatan ilmu anda dan hidup anda daripada guru anda. Apa katanya? Mintalah keberkatan kepada Allah, hidup anda dan ilmu anda. Hidup anda dan ilmu anda daripada guru anda. Kerana manusia dihidupkan dua. Satu dihidupkan hatinya dan satu dihidupkan jasadnya. Tetapi yang paling takut apabila dimatikan hatinya. Bagaimana manusia dimatikan hatinya? Cuba lihat semua fatwa orang salaf. Manusia yang dimatikan hatinya kerana menghina gurunya. Mengumpat gurunya, mencaci gurunya, mencari kesalahan gurunya. Kesalahan guru bukan dicari. Kalau salah pun, dia bukan maksum. Kalau salah pun, dia bukan maksum. Dan walaupun ada hadis ad-dinun nasiha qala liman lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin, a'immah di antaranya guru, tetapi dengan cara berakhlak bersopan, silap bawa ke satu sudut empat mata antara dia dengan gurunya. Adapun mengumpat dijaja ke sini, itu bukan orang salaf. Walaupun mengaku salaf seribu kali, mengatakan ana salafi, dia bukan salafi, dia seorang bid'i yang besar. Sebab al ulama warasatul anbiya, da'i-da'i adalah pewaris Nabi. Kalau dihina sama seperti menyakiti Nabi. Ibn Mas'ud mengatakan, paling terhina sekali manusia apabila menghina gurunya. Sebab dia menghina Nabi. Sebab yang dibawa oleh gurunya adalah wasiat Nabi. Orang pembawa wasiat Nabi, antah hina. Tidak ada yang paling mulia yang dibawa oleh para Nabi kecuali wahyu Allah. Para guru anda adalah menyampaikan wahyu Allah kalau dihina, subhanallah. Dan kalau guru anda ditinggalkan oleh kerana caci hamun anda, penghinaan anda, umpan anda, ataupun dicari kesalahan-kesalahan guru anda, kalau sekian banyak orang meninggalkan guru anda, kalau orang itu sesat, anda tanggunglah. Kerana bila anda mampu menjadikan orang itu meninggalkan guru anda, bermakna anda mampu untuk mengambil alih tugas guru anda. Kalau anda tidak mampu mengambil alih tugas guru anda menyampaikan dakwah, anda sudah mengkhianati dia dan mengkhianati kawan anda. Sehingga kawan anda tak mau belajar lagi. Ini satu dosa besar, besok di akhirat anda pun tak tertanggung. Berapa ramai orang ya, dia senangkan guru ini, tak senang guru ini dicaci, dicari kesalahannya. Baru dengar daripada si fulan, belum jelas, dah dibawa jadi ke mana-mana. Akhirnya kawan-kawannya tak mau belajar dengan guru itu, ditinggalkan. Kalau menyebabkan kawan anda meninggalkan guru ni jadi sesat, besok anda tanggung. Sebab kerana anda menjadikan dia tinggalkan gurunya, dan kerana anda dia tinggalkan guru, dia jadi sesat, dan kerana anda sudah bertanggungjawab. Apa tanggungjawab anda? Betulkan dia. Tapi kalau kita jahil macam mana? Makanya akhir zaman min asyratis sa'ah qubidul 'ilm. Di antara tanda-tanda akhir zaman, ilmu akan ditarik. Ditarik ilmu, pertama ulama akan dimatikan, kedua ulama di fitnah. Di antara ditarik ilmu, bila ulama di fitnah, orang tak akan datang ke ulama tu. Di antara ditarik ilmu, bila guru di fitnah, orang tak datang ke guru tu. Itu fitnah. Itu tanda ilmu akan ditarik. Dan itu tanda hampirnya kiamat. Jadi, manhaj kita, manhaj salaf, adalah memuliakan guru. Guru anta ajak ke mana? Ajak ke neraka. Guru anta ajak ke dunia? Tidak. Yang ajak ke dunia ramai. Yang ajak ke neraka lagi ramai. Siapa itu? Iblis dan syaitan. Yang ajak ke syurga hampir tidak ada. Orang yang mengajak ke syurga, anda boleh hina. Subhanallah. Ana berapa ramai guru Al-Junaid? Ana pernah sebut namanya seorang-seorang? Walaupun semua guru-guru itu boleh katakan guru bid'ah. Tapi anda tetap mendoakannya. Semoga Allah memberi dia hidayah kerana dia sudah melemburkan anda dengan agama. Sekurang-kurangnya dia sudah melemburkan anda dengan agama. Jadi fahamilah manhaj salaf. Ada yang diistilah manhaj talaqqi. Manhaj talaqqi adalah manhaj yang menghormati orang yang menyampaikan ilmu kepada kita kerana yang menyampaikan ilmu itu adalah waris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin yuwarithul ilma. Ulama pewaris Nabi. Nabi tidak pernah mewariskan dinar atau dirham, tetapi mewariskan ilmu. Jadi selagi guru anda menyampaikan ilmu, jangan cari kesalahannya. Dia bukan maksum. Kesalahannya bukan membatalkan dia untuk mengajar. Tetapi kalau dia buat kesalahan, anda batalkan dia. Anda batalkan kawan-kawan anda belajar dengan dia, anda tanggung besok di akhirat. Subhanallah, hiduplah kita singkat. Yang mulia adalah menyebutkan diri dengan ilmu. Kesibukan sahabat anda dengan ilmu, anda kacau sehingga ditinggalkan ilmu, anda tanggunglah di akhirat. Subhanallah. Orang meninggalkan ilmu, besok dibangunkan, dibangkitkan dalam buta. Bagaimana orang yang anda khianati? Allahu Akbar. Jangan main-main sahabat ya. Makanya bila saya tegas, ada orang mengatakan, ustaz begitu dan begini. Saya sekarang tak kisah. Saya tak tengok depan, belakang, saya tengok atas. Ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wahyu ini. Yang lain peduli apa sekarang? Saya dah ditangkap, dah masuk ke penjara dan sebagainya. Untuk menghadapi orang-orang seperti ini, bagi saya tak ada. Ya, ya, teruskan sahabat. Ustaz, adakah kita disuruh untuk desain dan simpan kapur? Dan lain satu, tadi Ustaz dekat, saya sudah menulis buku hukum mencukur janggut. Baca dan teliti. Dan saya ditulis itu, asalnya buku itu hukum rukuk dan janggut. Tapi Jabatan Agama Johor minta supaya diharamkan. Maka diharamkan buku itu. Maka saya tulis nama Abu Faruk. Tetapi penerbit taruh Muhammad. Daripada mana datangnya Muhammad tahu? Muhammad Abu Faruq. Dan ditaruhnya Al-Athari. Ditaruh Abu Faruq adalah nama saya. Sebab anak saya yang pertama Faruq. Jadi Abu Faruq adalah buku saya tu. Di luar tu. Hukum janggut. Mencukur janggut. Di luar. Cuba baca. Mencukur janggut. Haram. Sunnahnya kalau boleh kita buat seperti ini kat sini. Bukan kat sini. Kebanyakan orang kat sini. Ya, bagusnya di bawah sini. Ya, panjang tak apalah. Ataupun kalau misai boleh dicukur atau ditrim. Kalau dicukur tak ada masalah. Atau ditrim tak ada masalah. Tapi ini tak boleh dicukur. Di sini pun dikatakan janggut. Kalau boleh di sini pun jangan dicukur. Sebab ada satu buku yang ditulis oleh Syekh kita Salim Hilali ni dan Ali Hasan. Yang mana dikatakan janggut yang daripada sini sampai ke bawah. Yang daripada sini sampai ke bawah. Adapun yang di bawah atau di atas bibir itu bukan janggut. Itu boleh dicukur insyaAllah. Jadi tidak boleh dicukur sama sekali hatta yang mulut kiamat. Banyak lagi soalan sahabat? Ada dua atau tiga ustaz. Tapi yang ni dua dia minta ustaz jawab. Okey, teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari buku Said Sabiq, Fikir Sunnah, muka surat 111 dan 112, yeah, tentang head, bahawa head ada empat warna. Bagaimana jika 2, 3 atau 4 hari ada keruhan kecoklatan sebelum darah hitam dan merah? Adakah ini juga head? Kerana yeah, termasuk head. Kerana sakit badan dialami sama seperti datang head. Itu bagaimana dia dengan solatnya? Adakah perlu berhenti atau terus solat? Dia kena berhenti. Ya, itu ada empat warning yang betul. Sebagaimana dijelaskan juga oleh Syekh Tuk Uthaymin. Dan baunya memang dia tahu ya. Dan ada perempuan yang sudah lama mengalami haid, dia akan tahu baunya. Dan kadang-kadang kesakitan yang sama. Jadi kita katakan itu haid. Tidak boleh sembahyang. Tidak boleh puasa. Tidak boleh tawaf. Dan membaca Al-Quran insyaAllah dibolehkan. Itu jawapan saya. Dan insyaAllah soalan tadi ini diajukan kepada saya secara tertulis. Tetapi masa sudah habis. Dan insyaAllah akan saya jawab kemudian dan tambahan tentang jawapan ini. Sebab banyak muslimah kita yang menghadapi masalah seperti ini. Terlalu banyak. Ya? Teruskan soalan yang seterusnya. Bolehkah kita beriman dengan hadis Aisyah yang menyatakan jangan tergesa-gesa bagi kalian melihat kapas yang kapas itu putih, bersih. Hadis riwayat Malik dan Muhammad Ibn Hasan. Menurut hadis Bukhari, hadis ini mu'alak. Yakni kita hanya mula solat bila benar-benar bersih. Minta penjelasan lebih lanjut. Jangan terburu-buru. Walaupun sudah warna putih, hadis ini tergantung. Apakah boleh kita pakai? Kalau tidak ada syawahid penguatnya, bermakna hadis ini tidak boleh dipakai. Bila kita dah cek, memang tak ada tanda-tanda, bermakna sudah bersih. Kali katakan kita dah sembahyang, lepas sembahyang tiba-tiba nampak tandanya. Masa itu kita berhentilah. Ya, tidak perlu kita terlalu apa keterlaluan cek. Kalau dah sudah dicek dengan apa kapas misalnya tak ada tanda-tanda, bermakna bersih lah. Tapi kalau lepas sembahyang ada tandanya, sembahyang kita tetap dapat pahala. Tapi kalau teruskan sembahyang, hukumnya haram. Kerana kita tadi tidak tahu. Jadi bagi Ana dan bagi muslimah yang mendengar ni, selagi dia tidak bersih, tidak boleh sembahyang. Apapun warnanya, sebagaimana dijelaskan ada empat warna. Ya, itu memang benar. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh kita Uthaymin dalam bukunya yang sudah diterjemahkan oleh Dr. Fauzan, kalau tak saya. Satu lagi kita berhenti. Ustaz, buku hadis yang mana lebih baik? Sahih Muslim atau Bukhari? Syukran. Dua-duanya baik. Semua yang sahih itu baik. Hatta Nasa'i, Tirmizi, kalau hadisnya sahih baik, jangan dikatakan oh, ini tak baik, jangan. Sebab itu kalamullah. Dan itu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka wahyu itu wajib diimani dan semuanya baik. Ya. Sebab kita baca dalam mukadimah khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik petunjuk dan khairul kalam adalah kalamullah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi kita berhenti. Ya. Apakah pandangan Islam memasukkan anak perempuan ke madrasah di Singapura kerana hendak menutup aurat mereka? Walaupun mengetahui tauhidnya batil dan akidahnya bid'ah. Bagaimana fatwa-fatwa ulama tentang ini? Bagaimana menyelesaikannya, Ustaz? Saya nak tanya, anda masukkan anak anda ke sekolah untuk apa? Untuk dapatkan akidah? Sekolah mana pun di sini, dia tak dapatkan akidah. Minta maaf, saya katakan terus terang. Nak tangkap ke nak apa, saya katakan terus terang. Tidak ada satu sekolah di Singapura membersihkan akidah. Kebanyakannya akidahnya akidah Asy'ariyah yang dikatakan akidah sifat 20. Sebenarnya yang menyelamatkan akidah anda dan anak anda adalah anda. Saya berpegang kepada hadis Bukhari dan Muslim. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawayhi yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan atas fitrah, yakni Islam bersih seperti kain putih. Mak bapaknya yang mencorakkan, dia jadi kafir Yahudi ke? Kafir Nasrani ke? Kafir Majusi, mak bapaknya. Jadi kalau nak diselamatkan anaknya, akidahnya itu di rumah. Bukankah Luqman mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau melakukan syirik kerana syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Pernah tak kita katakan kepada anak kita, jangan melakukan syirik? Ya, kalau kita dah katakan seperti itu, kita jaga supaya jangan melakukan syirikan. Syirik itu banyak ya jenisnya. Makanya bila Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara, selamatkan diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka, dimaksudkan pertama yang boleh kekal dalam neraka. Apa yang menyebabkan kita kekal dalam neraka? Nauzubillah, syirik. Tapi bagaimana nak ajar anak kita tauhid kalau kita pun tak punya ilmu tauhid? Kalau tak punya, macam mana nak memberi? Bagaimana kita nak jadikan anak kita sunnah dalam akidahnya kalau kita tak kenal sunnah? Yang dikenal bid'ah di masjid, di sekolah mana pun, kalau dikatakan akidah, kebanyakannya adalah akidah bid'ah. Nak buktikan? Ya, boleh dibuktikan. Akidah apa yang diajar? Sifat 20. Daripada mana datangnya sifat 20? Daripada Rasulullah SAW, mana dalilnya? Daripada para sahabat, mana dalilnya? Datangnya daripada ilmu kalam, daripada falsafah, datangnya daripada akal-akalan. Sedangkan Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, empat imam yang kita kenal, imam-imam yang besar, mereka kembali kepada akidah uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ya, selamatkan akidah anak kita dengan kita sendiri mendekatinya dan pelajarilah akidah ini. Kalau kita tak dapat mengajar anak kita akidah, bagaimana kita tak punya akidah? Kalau kita tak dapat mengajar anak kita akidah, bagaimana kita tak punya akidah? Kalau punya akidah, macam mana kita mati? Yang pertama sekali Allah SWT kita lihat akidahnya. Kedua, solat. Apakah sekolah yang ada di Singapura boleh mengajar solat? Lihat Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Anta, bukan sekolah. Ajarlah anak kamu solat dan bersabar dalam mengajarnya. Bukan anta pergi sekolah, anta sekolah suruh solat, tak betul solatnya. Tapi kalau kita tak belajar solat, bagaimana kita nak ajar anak kita solat? Kalau kita tak punya, kita tak dapat memberi. Anak misalkan senang, kalau tak ada RM10, orang minta RM1 pun tak ada anta. Tak ada langsung orang minta. 10 sen pun tak ada. Bagaimana anak anta minta ilmu-ilmu akidah? Anta tak punya akidah. Anak anta minta ilmu bagaimana solat? Anta tak tahu solat. Kalau anta solat pun tak betul. Hingga dia tahu solatnya tak betul, takut nak ajar anaknya. Sampai dia tahu solatnya tak betul, malu nak ajar anaknya. Dia tahu akidahnya tak betul, tak tahu nak mengajar anaknya apa itu akidah. Jadi tanggungjawab siapa? Makanya kalau kita katakan kita beriman kepada Allah SWT, tanda iman kita belajar. Kalau kita katakan kita beriman kepada Allah SWT, tanda iman kita belajar. Kalau tak belajar, tak beriman. Sebab apa? Allah angkat iman kita dengan apa? Dengan ilmu. Bukan dengan duit yang banyak. Oh, saya duit banyak, betul saya berilmu. Tak. Saya duit banyak, betul saya beriman. Tak. Makin duit banyak, makin banyak buat maksiat. Diambilnya TV, mula-mula kecil macam ni. Nah, besar. Supaya apa? Anak kita tengok gambar Nurul Halizah. Depan-depan tengok. Ataupun tengok gambar penyanyi-penyanyi. Subhanallah. Ini dapat ilmu ke? Maksiat. Wallahualam, saya rasa sampai di situ dulu. Dan mudah-mudahan kuliah kita pada malam ini diberi Allah SWT keberkatan dan menjadi manfaat. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jangan marah ya sekolah-sekolah Singapura ni dengan anak. Begitu juga ustaz-ustaz yang mengajar.